الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نعمل عملية باب الشكر. حقيقة الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. كتاب بالبشارة تتم شكر. شكر merupakan suatu sebab utama untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan karunia-Nya, dan untuk mendapatkan anugerah-Nya. Karena seorang hamba itu apapun yang terjadi kepadanya, baik berupa nikmat maupun berupa ujian dan cobaan, sebenarnya pada hakikatnya itu sebuah kenikmatan bagi. Karena muamalahnya Allah dengan para hamba-Nya semua itu adalah muamalah minnah. Muamalah minnah artinya itu adalah sebuah pemberian yang harusnya memerlukan kepada syukur. Bagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, nanti di pada mahsyar semua hamba Allah, semua manusia itu akan ditampakkan kepadanya pahala-pahala daripada apa yang pernah dia laksanakan dan dia amalkan, daripada amal-amal soleh maupun sebaliknya amal-amal yang jelek, amal-amal dosa, amal-amal keburukan itu ditampakkan ini dosanya ini. Begitu pula amal kebaikan ditampakkan, ini adalah pahala amal kebaikan kamu yang levelnya. Tetapi diceritakan oleh beliau ada pahala yang sangat banyak yang menggunung bahkan, tapi justru tidak ada levelnya, tidak ada penjelasannya, tidak ada keterangannya. Maka kemudian dia bertanya kepada Allah, itu pahala apa ya Allah? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, itu adalah pahala sadarmu ketika kau aku berikan ujian dan cobaan. Sehingga pada waktu itu kemudian hamba itu berkata dan berangan-angan pada Allah, andai kata semenjak aku lahir sampai aku meninggal dunia tidak ada atau dipenuhi dengan cobaan-cobaan saja. Nah, sehingga apa? Berarti apa? Dia bersyukur. Dia bersyukur. Nah, cuma karena kita empat musuh kita, yaitu dunia, hawa nafsu dan setan, maka itulah empat hal itulah yang menyebabkan kita akhirnya tidak bersyukur. Ya, oleh karena itu maka hendaknya kita memperbanyak diri bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi apa artinya bersyukur itu? Beliau ingin menjelaskan kepada kita. Hakikat syukri, definisi daripada syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi 'alaihi bima khuliqa li'ajlih. Syukur kepada manusia beda, syukur kepada Allah beda. Syukur kepada manusia adalah kita mengucapkan terima kasih, kita membalas pemberiannya dan kebaikannya dengan membantunya, dengan berbalik memberikan hadiah pula kepadanya. Itu tanda-tanda terima kasih kepada manusia. Tapi tanda terima kasih kepada Allah dengan ucapan juga, ya, ucapannya apa? Alhamdulillah. Tetapi tidak cukup hanya dengan ucapan, harus diiringi dengan praktek dan teori dan apa dan pekerjaan. Apa tindakannya? Tindakannya seperti disebutkan. Orang itu disebutkan sebagai seorang bersyukur jikalau dia telah menggunakan sorful abdi. Seorang hamba itu menggunakan jami'a ma an'ama Allah bihi, semua yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, bima khuliqa li'ajlih, untuk apa dia diciptakan. tentunya kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tujuan utama kita tercipta di dunia adalah untuk ibadah. Jadi kalau seumpama kita gunakan lidah kita, mata kita, telinga kita, energi kita, seluruh yang Allah berikan kepada kita, begitu pula harta kita, untuk ibadah, berarti kita ini termasuk orang yang bersyukur pada Allah. Tapi masalahnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjelaskan dan menegaskan dalam Al-Qur'an, wa qalilun apa? Ini ibadiyah syakirin. Jadi hamba yang bersyukur itu sedikit, hamba yang tidak bersyukur banyak. Padahal di dalam syukur itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Di antaranya yang pasti, yang paling besar adalah la in syakartum lazidannakum. Jadi kalau kita bersyukur maka Allah pasti akan menambahnya. Nah, oleh karena itu kan kaitan antara taat dengan bersyukur itu sangat kuat. Karena apa? Allah Ta'ala telah berfirman, man amila amalan salihan wa huwa mu'minun falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Itu akibat apa? Efek baiknya apa? Efek baiknya taat. Taat itu berupa apa? Berupa syukur pada Allah SWT. Jadi orang kalau pandai bersyukur pasti tambah banyak nikmatnya. Orang kalau pandai bersyukur tambah disenangi oleh sesamanya. Orang kalau pandai bersyukur maka pasti tambah mudah urusannya. Cuma syukur itu sangat luas. Yang intinya kembali kepada, yang kesimpulannya kembali kepada semua apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kita gunakan untuk taat kepadanya, untuk beribadah kepadanya, maka kita termasuk sebagai orang yang bersyukur. Ada syakir, ada syakur. Apa perbedaan antara syakir sama syakur? Kalau syakir itu seorang yang bersyukur, ahli syukur. Tapi kalau syakur itu sifatnya mubalaghah, lebih daripada hanya bersyukur. Qalilun min ibadiyash syakur. Syakur itu sedikit, syakir banyak. Tapi syakur itu sedikit. Nah, jadi satu-satunya gambaran seorang itu melaksanakan syakur ketika kita membawa jenazah. Ketika kita bawa jenazah, maka mulut kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedangkan hati kita bertafakur, memikirkan bahwasanya sebagaimana si mayit ini meninggal, kita juga akan meninggal. Kemudian anggota badan kita gunakan untuk mengangkat jenazah atau kita berjalan mengantar jenazah. Jadi semua syukur telah kita laksanakan dengan ucapan, dengan lisan, dengan gerakan tangan. Nah itu orang yang semacam itu dianggap syukur. Tapi jangan cuma pada waktu kita mengantar jenazah, tapi semua keadaan kita sehari-harinya itu hendaknya kita menjadi seorang yang syakur. Kita gunakan ucapan kita selalu untuk beribadah. Kita gunakan pikiran dan lintasan hati kita juga untuk ibadah. Dan kita gunakan semua gerakan badan kita juga untuk ibadah. Itu namanya syakur. Wa huwa qaidun ni'mah wa sababul mazid. Dan syukur itu merupakan pengikat daripada nikmat. Sebagaimana dikatakan, in kunta fi nikmatin faraha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jadi kalau kamu itu berada dalam kenikmatan, jagalah. Nah, menjaganya itu dengan apa? Dengan bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah. Jangan digunakan untuk maksiat. Kalau digunakan untuk maksiat berarti la in kafartum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi jangan sampai kita itu terlambat mengetahui bahwasanya ternyata apapun yang ditentukan Allah Ta'ala itu merupakan sebuah nikmat. Dan Allah Ta'ala lebih tahu, Allah yang maha tahu. Dan setiap manusia itu pasti dengan prinsip asalnya, yaitu pasti setiap manusia ada nilai lebihnya dan ada nilai kurangnya, itu pasti semuanya. Jadi yang hitam bersyukur, yang putih bersyukur, yang tinggi bersyukur, yang pendek bersyukur, tapi yang pasti semua ini ditentukan Allah yang terbaik. Jadi jangan pernah kita itu menganggap apa yang Allah tentukan tidak terbaik. Terbaik. Nah, cuma karena memori kita itu kecil, kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui kebaikannya kecuali setelah waktu yang lama. Atau setelah kejadian itu terjadi, baru kita tahu, oh ternyata ada baiknya. Nah, oleh karenanya, jangan terlambat untuk kita mengetahui baiknya. Dari sekarang kita sudah pastikan, semua itu ditentukan Allah, itu yang terbaik. Asalkan sesuatu itu ditentukan yang terkait dengan ketentuan fisik, ketentuan nasib, nah, ketentuan takdir yang terkait dengan masa depan kita misalnya, bukan terkait dengan sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu kemudian kita katakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ini yang terbaik buat saya. Tidak bisa. Kenapa? Kita ketika melakukannya itu kita tidak tahu apa takdirnya Allah di situ. Berarti kita tidak bisa menyalahkan takdirnya itu. Dan wasababul mazid, bahkan kalau kita bertambah, kalau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka niscaya nikmatnya itu akan ditambah. Sebagaimana Allah berfirman, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna 'adzabi. Wa yakunu syukru bil qalbi wal lisani wal arkan. Jadi syukur itu ada tiga macam. Ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan qalb, jadar, ada syukur dengan arkan. Arkan itu anggota badan. Fasyukrul qalbi, adapun syukur hati, bagaimana cara mengungkapkan syukur dengan hati? Bahwa al-ilmu wal-i'tirafu anna jami'an ni'ami min fadlillahi ta'ala. Kita harus tahu dan kita harus mengakui bahwasanya semua kenikmatan yang kita dapatkan, baik berupa orang tua yang kasih sayang, berupa nikmat harta, berupa nikmat ilmu, berupa nikmat teman, berupa nikmat tempat, dan semuanya itu adalah semata-mata datangnya daripada Allah. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya ini adalah dari fulan, dari orang tua kita, dari guru kita, dari yang lainnya, tidak. Tapi walaupun demikian kita harus tahu dengan sebabnya. Jadi artinya apa? Kita tahu itu datangnya dari Allah, semua kenikmatan. Kita punya cincin dari Allah, kita punya baju yang bagus dari Allah, tapi kan ada sebabnya. Nah, sebabnya itu kita harus terima kasih juga. Kalau itu kebaikan, kita harus menghargai. Kenapa? Sebab itu oleh Allah Ta'ala itu wajib dilaksanakan. Waja'alna kulla syai'in sababa. Jadi semua sesuatu itu ada sebabnya. Sebab itu berarti diperhatikan. Jadi kalau umpama kita diberikan uang oleh seseorang atau diberikan bantuan oleh seseorang, maka kita harus berterima kasih kepada orang itu sambil kita bersyukur kepada Allah dengan jadar, dengan lisan, dengan arkan. Bagaimana caranya? Kita harus tahu yang menggerakkan orang itu untuk berbuat baik kepada kita itu adalah Allah. Tapi karena orang itu yang menjadi wasitahnya, maka kita terima kasih. Nah, jadi jangan mentang-mentang ini kan dari Allah, jadi nggak perlulah kita terima kasih pada dia. Nah, jangan, karena dia itu sebabnya. Walaupun harta itu adalah hartanya Allah, yang menggerakkan hatinya itu adalah Allah, tapi tetap kita itu harus melihat kepada sebabnya. Gal, qala ta'ala wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan kenikmatan kecuali pasti datangnya daripada Allah. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau andai kata kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan dapat menghitungnya. Coba lihat, banyak orang yang tidak tahu dengan nilai nikmat sehingga dia tidak bersyukur. Kenapa? Dia tidak mengalami kebalikannya. Ketika dia itu mengalami kebalikannya, baru dia akan bersyukur. Yang namanya kentut itu nikmatnya, tapi jangan di depan orang, itu aib, nikmat jadi aib. Kenapa saya katakan bertanya demikian? Coba lihat, dulu ada seorang raja. Raja itu tidak bisa kentut sampai satu minggu lamanya. Coba Apa yang terjadi kalau seseorang tidak bisa kentut sampai 1 minggu? Ada riwayat 3 hari. Melilit, perutnya itu melilit, sakit luar biasa. Didatangkan semua tabib, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tetap saja tidak bisa kentut. Akhirnya apa? Akhirnya dia datang kepada seorang wali, seorang yang soleh. Kata dia, kamu bisa kentut, kamu bisa sembuh, tapi dengan syarat kamu harus mengkabulkan hajatmu. Apa hajatmu? Semua kerajaanmu harus kau serahkan kepada. Coba, raja dibilang begitu. Akhirnya ditawar sama raja, jangan semuanya, udah sepertiganya aja. Katanya si wali itu, enggak, semuanya. Kalau gitu separuhnya aja, kita bagi 2. Kalau tidak, semuanya. Akhirnya dia enggak mau pulang, tapi tambah ke rumah, tambah mulai, tambah sakit. Akhirnya apa? Akhirnya dia datang lagi, dia bilang, sudah kamu ambil saja, lihat. Hanya untuk kentut, semua istananya, semua kuasanya diberikan padanya. Baik kalau begitu, tapi kamu harus janji bahwasanya kamu benar-benar di dalam melaksanakan janjimu itu. Kalau begitu, kamu harus katakan di depan orang semuanya bahwasanya istanamu, kekuasaanmu, kamu akan serahkan padaku. Baik, hanya kumpulkan semua orang, kasih tahu bahwasanya istananya dan kekuasaannya itu akan diserahkan kepada si soleh, dengan syarat dia bisa menjadikan dirinya itu kentut. Coba, akhirnya apa? Datang orang soleh itu, ketika dia akan mengumumkan, dia bawa apa? Bawa tempat yang besar, sama bawa kubung. Tahu bohong, secara Madura itu tenggel. Nah, itu bawa kubung. Akhirnya dia omongkan, saya sudah berjanji kepada si wali ini, saksikanlah ya, bahwasanya kalau seumpama saya bisa hilang sakitnya dengan saya bisa kentut dan buang air, maka saya berikan semua istanaku dan kekuasaanku ini kepadanya. Akhirnya suruh makan. Untuk makan dia langsung sakit perut. Sakit perut langsung kentut-kentutnya panjang. Nah, udah itu dia buang air sampai itu yang namanya kotoran itu sampai memenuhi yang namanya tempat yang besar itu. Seminggu gak keluar. Nah, coba lihat. Ternyata apa? Satu kenikmatan saja bisa kentut, itu nikmat yang luar biasa sampai bisa mengalahkan kekuasaan kerajaan. Bagaimana dengan kenikmatan yang lainnya? Coba rasakan kalau soal kamu jalan, coba-coba untuk kita mengetahui bahwasanya nikmat melihat itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sekali-sekali kamu kalau jalan dari musola mau pulang ke kamar, merem matanya, jangan dibuka matanya. Kira-kira gimana? Bisa enggak? Coba. Walaupun dengan kamu tak tuntun, walaupun kamu itu, tolong aku sampaikan ya ke kamar. Kira-kira gimana? Banyak hal yang kamu akan dapatkan. Kesandung, diketawain orang, sengsara cari orang yang mengantarkan untuk menunjukkan diri bagi dan lain sebagainya. Nah, itu semua nikmat. Kamu tidak pernah meminta mereka itu untuk menuntut kamu, tapi kamu sudah diberikan Allah Ta'ala nikmatnya mata dapat melihat. Nah, itu mata. Lain lagi lidah. Ada seorang yang paling kaya di Indonesia, si Putra itu. Itu katanya dengan kekayaannya yang ada citra-citra di mana-mana itu punya dia, Dufan itu punya dia. Tapi kalau dia makan, itu lidahnya itu mati rasa. Jadi makan lombok, makan garam, makan manis sama saja rasanya. Sehingga nikmat apa tidak? Uang yang begitu banyak, melimpah itu. Nah, kamu makan terasi nikmat. Kamu makan lombok nikmat. Kau makan sesuatu yang sangat sederhana, namanya di pondok kan ya. Semua yang nikmat di luar apalagi masih nikmat. Yang gak nikmat di luar, nikmat di pondok. Nah, kenapa? Menghargai. Karena kita merasakan nikmat yang dirasakan oleh mereka itu. Oleh karenanya, kalau kita ingin tahu sebuah kenikmatan, maka pergilah ke tempat orang yang tidak dapat nikmat itu. Nikmat sehat, nikmat atau bukan? Nikmat. Kalau kita ingin tahu nikmat sehat itu, pergilah ke rumah sakit sana. Kalau kamu pergi rumah sakit, itu ada satu orang yang kena kanker mata. Matanya itu lebih besar. Alhamdulillah. Matanya itu sudah tinggal keluarnya. Ditahan malah supaya mata itu gak keluar. Karena dia tambah besar, sehingga mata itu jadi kecil kan. Kelihatan kelopaknya itu. Dia kena penyakit semacam itu. Apakah tidak mungkin kita berpenyakit semacam penyakit semacam itu? Bisa dan bisa, tapi Allah tidak bisa. Nah, ada orang yang sakit salah urat atau urat kejepit, sudah datang sakitnya, walaupun laki-laki, walaupun sekuat apapun laki-laki itu, pasti dia akan menjerit-jerit karena kesakitan. Kita alhamdulillah gak merasa ini, gak merasa itu, semuanya nikmat kan. Nah, makanya pantas kalau Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matullahi, kalau seumpama kamu itu menghitung nikmat Allah, maka pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Suatu waktu ada seorang Bani Israel, dia itu ketika di padang mahsyar diceritakan oleh Nabi SAW untuk supaya dia masuk dalam surga dengan rahmatku, katanya Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Hamba itu mengatakan, tidak ya Rabb, aku tidak akan masuk surga dengan rahmatmu, tapi aku akan masuk surga dengan amalku, karena aku sudah beribadah kepada kamu selama 500 tahun. 500 tahun dia beribadah. Ya kan, kalau begitu ayo ditimbang ulang, bandingkan semua yang dia amalkan selama 500 tahun dengan kenikmatan satu mata, bukan dua, satu mata yang aku berikan kepadanya. Akhirnya ditaruh di dalam satu timbangan semua amalnya dia. Timbangan satunya nikmatnya melihat satu mata. Akhirnya begitu ditaruh nih, satu kenikmatan mata itu dan satu kertas di dalam satu timbangan, tiba-tiba langsung kembali. Kalau begitu masukkan dia ke dalam neraka. Nah, coba satu nikmat mata, belum lagi nikmat rambut. Rambut keluarnya keluarkan. Gimana kalau keluarnya bukan keluar tapi ke dalam? Sakitnya luar biasa. Berapa rambutnya di dalam? Semua Allah yang mengatur, semua Allah yang berikan nikmatan. Nah, itu semuanya nikmat. Dapat orang tua yang baik, dapat guru yang baik, dapat kesehatan badan, bisa makan, bisa merasakan, bisa membedakan makanan ini yang enak, ini yang enggak enak misalnya. Dan, tapi kalau orang bersyukur, dia tidak mengatakan ini makanan tidak enak, tapi semua makanan enak. Oleh karenanya ada satu hal yang harusnya kalian rasakan dan lestarikan. Apa itu? Nafsumu ketika di pondok itu harus dijaga sampai di luar sana. Nafsu makanmu itu loh. Itu ketika di pondok harus jaga sampai kamu mati harus jaga. Bisa enggak? Nah, kamu kan sekarang ini kasih jenang makan, kasih apa jenang kudus, kasih apa, walaupun apa kasih yang agak-agak rusak dikit-dikit makan. Kenapa? Di pondok enggak ada. Jadi semua yang jenang yang menjadi nikmat, bahkan ada perkataan kalau sama batu dikasih madu aja enak. Nah, kenapa? Orang pondok itu termasuk orang yang menghargai nikmat. Nah, jadi dilestarikan. Ya, sampai kau mati seperti itu. Jadi kasih makan apa saja, nikmatnya luar biasa. Ustaz masih ingat kalau waktu Ustaz pondok dulu itu makan pakai kerupuk, dikasih kecap, kerupuknya itu nikmatnya luar biasa. Nah, sekarang kasih makan kayak gitu kadang-kadang gak menikmatinya. Aduh. Kenapa? Keadaan berubah. Nah, jadi kalian itu harus melestarikan sebagai tanda syukur pada Allah. Ya, kita minta memohon pada Allah, semoga kita termasuk yang jadi ahli syukur, supaya terus bertambah kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kita nanti puncaknya kita termasuk bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah balas dengan kita meninggalkan dunia fana ini dan badan husnul khatimah ala hadiniyah wa likunyatin salihah wa ala manawasal salih al-fatihah.